Matius pasal 22. Yesus nombatesa pura pantanina keto penggeniakan to Yahudi. Niulina, tempo ala tala mo parinta, na mala rarapaka eva samba amagau, tonong po via po susan po nika ana na langgai. Ia numpakau batua-batuana, malau mempokio pura-pura tau toni gagana, mantuki po susa etu. Tapi ira pura-pura toni gaga etu, da anadota na lau. Jadi magau etu numpakau batua-batuan tanina, antete vai ivei. Kau uli ka ira toni gagaku, nasadia puramo. Japi bo ana-ana japi tona boyana, nopu moni sambale, pade nasadia puramo. Kamai mo mantuki po susaku ei. Tapi ira pura-pura toni pokio ivetu, da antoto nompariara pegaga etu. Ira agambau na lau nompo via bago namboto. Naria tona lau pakaritinalu, pade narian tanina na lau nomba urusi podagana. Naria sanu pananjoko batua-batua toni pakau magau etu, pade nomba boba, bo nompa tesi ira. Sangga na ngepe nuapa tona jadi etu, naraumpu umorara magau etu. Ia nompakau tantara-tantarana, malau mempatesi topepatesi topepatesi etu, pade mempalabu ngata ira. Naupu etu nipokiona vo umo batua-batuana, pade nyulina ka ira. Nasadia mo posusan ponika anaku, tapi ira toni gagaku da amasipato mo mairi posusa ei. Jadi kalau mo komi pakari jala-jala jama, pada isema-sema raposirata komi, pokio mo ira mo mairi posusata ei. Jadi nalau mo batua-batua nampakari jala-jala jama, nampasiromu pura-pura tau toni posirata ira, nabeloka tau-tau to nabelo rarana, nabeloka tau-tau najaa, sampe kopuna naponu puramo, sapo posusa etu ante torata. Pada nesua mo magau manggita torata-torata. Rita tongo torata risetu, nikita nasamba tau da ano pakea-pakeam posusa. Nekutana mo magau katau etu. Vega, nokuya komi nesua risei da ano pakeam posusa, tapi tau etu da aria no tingo. Pada nanguli mo magau kabatuana. So omo palena bokadana, pada tajaka mo ia risabalikuna, ripetoo na rumau. Risetu ia kana mageo, bomo singgiki baga ante kasusana. Pada Yesus nompakau puporapana ivei. Nadea tau nipokio, tapi nakura toni pelisi. Naupu etu, malau mo tau-tau to parisi, mo via sintuvu, ivenu ira mamala mangelo kasala tesa Yesus. Ira nompakau baras kuyamba to pantuki ira, no sanggani ante baras kuyamba tau, to no sabinga ante magau Herodes, malau mpakarija Yesus. Narata parisi etu, nangulimu ira toni pakau etu ka Yesus. Guru, ninjani kami komi samba atau tona noa rara. Komi nompatuduki antena noto po kaingu to masipato riaran panggita alatala. Komi daa naik karijai isema-sema sabana komi daa nompoposi sala manusia. Jadi tulungi tesaka kami pembarata komi. Nantuki atura-atura agama masipato membabayari balasite kamagau kaisar baradaa. Tapi Yesus nanginjani patuju ira tona jaana. Etu sampe ia nanguri. Umba komi tope bagiu. Nokuya komi nompasimbuku mangelo kasala tesaku. Popo kita ka aku sampe kadoi salaka toni pake komi mombabayari balasite. Jadi ira nompopo kita ka ia sampe kadoi salaka. Padene kutanamu Yesus. Gambara bosanga isema tona riari doi ei. Nesonomu ira. Gambara bosanga magau kaisar. Jadi nangulimu Yesus ka ira. Ane ivetu, vai mo ka magau kaisar, to masipato ra vai ka magau kaisar, pade vai mo ka alatala, to masipato ra vai ka alatala. Sangga nangepe pesono Yesus etu, no gumamu ira. Jadi kau puna, nalaimu ira nompalasi ia. Ri eo etu vo'u, naria bara sekuyamba tau to saduki, narata rijai Yesus. Ane to saduki, ira mo tau-tau to Yahudi, to nompara saya tau namate, da amana matubu bali bane pia. Jadi ira nompekutana Yesus. Guru, Nabi Musa nompatuduki ivei. Ane Maria samba langgai, na mate da anuana. Sampe subu na langgai, kana memporongo besi balu na itu. Ala ana ira romba itu, majadi muli sampe subu na tona mate na itu. Na riari tatongo kami, ira no sampe subu pitumba alanggai bayangi. Ulumbua na norongomo, tapi da apa iran jamboko nuana, na mate mu ia. Naupu itu, balu na itu ni porongo tuaina. Tapi dapa ira nuana, tuaina itu bau na mate. Pada ibe tu bau na jadi, ante katolumba ana, samperi sampe subu na kapitumba ana. Kau puna, besi itu bau na mate. Jadi, tempo tau na mate matubu bali banepia, besi itu rongo ise manggari ira pitumba a, sabana ia ni porongo ira pura-pura, Nesonomu Yesus. Nasala pompekiri komi. Sabana daan ninjani komi isi buku nagasa. Pada da avou ninjani komi kuasa nu alatala. Tempo tau na mate matubu bali banepia. Katubu ira kana masimbayu eva malaika-malaika risuruga. Ira mana morongo barara porongo. Ivenumo. Da panibasa komi nuapa toni tesa alatala ka komi. Riara buku nagasa eva tau na mate matubu bali. Ia nanguli ibei. Aku mo alatala Abraham, alatala Ishak, bo alatala Yakub. Ninjanita pue alatala, da alatalan tau tona matena, tapi ia alatalan tau tona tubuna. Jadi nanoto mo Abraham, Ishak, bo Yakub mana namate. Sanggana ngepepa, pepa tuduki Yesus etu, negumapura mo tau dia. Tempo tau-tau to parisi na ngepelele, tau-tau to saduki nekalino mbotomo, sabana ni dagi Yesus. Nasi romu mo ira rijaina. Pada samba anggari tatongo ira, etu mo samba guru agama, numpasimbuku na ngelo kasalate sa Yesus, ante nekutana ivei. Guru, ngari pura-pura parenta ri atura-atura agama ta, umbana toneliung kapokona? Nesono mo Yesus. Potove mo pue alatalamu, ante puumpu uraramu. Ante pura-pura katubumu, pada ante pura-pura pekirimu. Etu mo parenta pamulana, toneliung kapokona. Pada parenta karongelena, tone simbayu ante parenta pamulana ivei. Potove mo sangga manusiamu, na simbayu eva komi non potove koromumboto. Rongele parenta etu, puhu nu pura-pura atura agama, bope patuduki nu nabi-nabi gaulu. Tempo tau-tau to parisi dana siro murisetu, nekutanamu Yesus kaira. Ivenu pembarata komi eva magau to mumpakasalama to ni janji alatala, muli isema ia. Nesonomu ira. Muli magau Daud. Nangulimu Yesus. Ane ivetu, nuapa sabana i Daud nompokio ia puena. Sabana ante pekeniakan nosa nagasa nu alatala, i Daud nanguli ivei. Pue alatala nanguli kapueku, kamai pekatoko mori sabinggang ganaku, sampai aku mempovia pura-pura balimu, mekou rijaimu. Jadi ane magau to mumpaka salama nyuli i Daud puena, ivenu sampai ia nireke agai muli i Daud. Da aria samba atau, na malam mombasono Yesus. Pada nompa mulang gari eo etu, da amana naria tau nabia mempekutana ia.